الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ayuhal ikhwatu wal akhwatu fillah barakallahu fikum jami'an. Kita melanjutkan pada bab yang lalu, yaitu berkaitan dengan dalalah mahabbatillah, bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Benar ya? Qala Al-Hasan. Apa itu ya? Telah dikuasai oleh cinta mereka kepada Allah dan tentunya disertai harapan terhadap ampunan Allah dan keridhaannya dan takut terhadap azabnya, maka mereka ringan mengorbankan jiwanya. Orang yang mencintai itu akan mudah berkorban untuk pihak yang dia cintai. Barang siapa yang mencintai sesuatu namun dia tidak mau berkorban, maka dusta kecintaan dia. Dan tidak boleh seorang itu mengorbankan jiwanya kecuali hanya karena Allah. Tidak boleh mencintai makhluk sampai mengorbankan jiwanya dalam arti mengikuti keinginan makhluk, keriduan makhluk, dengan mengorbankan jiwa dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ya. Ini menodai tauhid seorang hamba. Karena seorang mukmin, sebagaimana yang Allah perintahkan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah sungguhnya sholatku, sembelihanku, ini salah satu contoh ibadah. Di sini bukan membatasi, tapi disebutkan di antara ibadah perintah besar yaitu sholat dan berkurban. Ya, wa mahyaya, kemudian hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, semua itu hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa taala, milik Allah, bagi Allah, dalam rangka mencari keridhaan Allah, bukan untuk makhluk, bukan untuk makhluk. Sehingga termasuk sikap hulu berlebihan yang bisa menjurus kepada kesyirikan, ucapan sebagian manusia misalnya apa, demi cintaku kepadamu aku akan melakukan ini dan itu, sampai apa, biarpun berkorban jiwa dan raga misalnya, macam itu. Maka hal tersebut adalah haram, hulu. Atau kalau engkau mati, saya pun ikut mati. Ini adalah minal hulu wal jahl, termasuk sikap berlebihan melampaui batas dan kebodohan. Haram yang ucapan-ucapan yang semacam itu. Karena yang dicintai, karena zatnya itu hanyalah Allah saja. Adapun selain makhluk, kecintaan selain Allah yaitu berkaitan dengan makhluk, kecintaan kepada kita kepada makhluk itu sifatnya tabi, mengikuti kecintaan kepada Allah. Bukan berarti, jangan disalahpahami, enggak boleh kita mengorbankan jiwa untuk membela anak dan istri, bukan seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, membela kehormatannya, karena kehormat saudara apa, keluarganya, istrinya dalam bahaya, dia bela, kemudian menyebabkan dia terbunuh, maka kematian dia itu kematian syahid, termasuk min amwa'i syuhada, termasuk orang-orang yang mati syahid ya fi ghairi al-qital, pada perkara, pada selain perang ya, walaupun tentu keutamaannya tidak sama ya, keutamaannya tidak sama dengan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah di medan perang, tetapi dia tetap mati syahid dan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Walaupun secara zahir pun dia tidak, pengurusan jenazahnya tidak sama dengan orang yang meninggalnya di medan perang. Bukan berarti ketika anak atau istri terancam kita malah lari, takut lebih mendahulukan nyawa kita, ya ini lewat pengecut, tercela semacam ini. Tetapi yang dimaksud haram di sini mengorbankan jiwa untuk selain Allah, yaitu tatkala hanya karena menuruti hawa nafsu, karena kecintaan kita yang berlebihan kepada makhluk, kemudian kita rela mengorbankan jiwa, apalagi harta yang lebih tentunya lebih mudah, lebih mampu orang untuk mengorbankannya, ya, untuk menuruti, dalam rangka menuruti keinginan makhluk dalam perkara-perkara dimulai Allah. Ya. Dan ini terjadi di antara manusia seperti itu, karena hulu mereka, kecintaan mereka kepada makhluk secara berlebihan. Ya. Mereka pun ya, termasuk bunuh diri, ya, karena orang yang dicintai meninggal. Semacam ini. Ya. Ini adalah minal jahl wal hulu, ya, kebodohan dan sikap berlebihan. Dan merupakan kesyirikan. Ya, tentunya syirik itu bertingkat-tingkat. Ada yang mukharrijun minal millah, ya, ada yang mengeluarkan seorang dari agama, ada yang tidak. Masing-masing bertingkat, bertingkat-tingkat seorang. Ini juga merupakan ya, ittiham atau tuhmah, tuduhan, ya, atau buruk sangka kepada Allah. Seakan-akan kalau orang yang dicintainya itu sudah meninggal, dia tidak bisa hidup bahagia lagi. Ya. Gak ada yang bisa menggantikan dirinya di hatiku. Atau gimana? Siapa yang bisa mengungkapkan ungkapannya lebih pas? Seperti ini haram, ya gak boleh. Anjuran seorang mukmin ketika ada di musibah ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah? Ya. Gimana? Nah, doanya gimana? Hati-hati loh, ini semuanya mau nunggu musibah loh ini. Semua kita ini akan dapat musibah. Mau tidak mau, dekat atau jauh. Ya, musibah itu akan datang. Labudda minha, namanya musibah itu mesti akan menimpa seorang mukmin, ujian itu. Ya. Selama kita di dunia. Jadi tatkala kecintaan seorang hamba kepada Allah telah kokoh, menancap kuat di dalam hati, maka mereka mengorbankan jiwanya untuk mencari keridhaan Allah itu sangat ya, sangat ringan. Dan memang itu hanya akan dilakukan oleh hamba-hamba yang terpilih. Wa minan nasi mayyashri nafsahu tigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah, ada yang mereka membeli dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ya, korbankan jiwanya untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah adalah zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan minal mu'minina rijalun shadaqullaha ma'ahadu 'alaihi. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang mereka membenarkan janji mereka kepada Allah untuk siap sebagai bukti keimanan mereka, siap mengorbankan jiwa raga mereka mencari keridhaan Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur jalan Allah, dan di antara mereka masih ada yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak pernah merubah janji mereka. Imal maut wa imas syahada. Bisa jadi kematian ya, secara normal ataupun kematian dengan terbunuh di jalan Allah. Tidak akan mereka merubah janji-janji, karena yakin terhadap janji Allah juga. Akan ringan. Sebagaimana yang dicontohkan di sini oleh mu'alif, yaitu keadaan orang-orang yang telah bertaubat dari penyihirnya Fir'aun, ya, dengan tegas mereka mengatakan ikdi fakdi ma anta qadin, putuskanlah apa yang kau inginkan, ya, innama taqdil hayata dunia, kalaupun kau memutuskan kau hanya mampu di kehidupan dunia ini, ya, hanya mampu di kehidupan dunia sementara, di negeri akhirat, ya, kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dunia juga sebenarnya milik Allah, tapi di dunia Allah memberikan kerajaan kepada makhluk orang sebagai ujian bagi mereka. Wa mata tamakkanatil mahabbatu fil qalbi, maka ya, kapan saja kecintaan seorang hamba itu kokoh di dalam hati, lan tanba'isil jawarihu illa ila qa'ati rabb, maka anggota badan itu tidak akan bangkit, tidak akan bergerak kecuali menuju ketaatan Allah, menuju ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada huwa makna hadis ilahi, dan inilah makna hadis ilahi atau hadis kudsi, alladhi kharrajahu al-Bukhari fi sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, wa fihi, dan disebutkan di dalam hadis tersebut, ya, yaitu hadis wali, tentang wali, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba, dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan anawafil, perkara-perkara yang nafilah, yang sunnah, yang mustahab, yang mandub, yang perintah tapi tidak bersifat wajib. Senantiasa hamba, seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku hingga aku mencintainya. Ya. Seorang hamba menjaga amal-amal sunnah ini min asbab mahabbatillahi, ya, ilal abdi, termasuk sebab-sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba, dengan seorang itu menjaga amalan-amalan, ya, mustahab, tentunya setelah dia mengerjakan yang wajib, al-faraid. Fa idza ahbabtu, maka apabila aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia melihat, yaitu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan membimbing pendengarannya sehingga pendengarannya tidaklah mendengarkan kecuali dalam perkara-perkara yang diridhai Allah. Bukan maksudnya dia memiliki kemampuan mendengar sebagaimana Allah, tidak, jangan dipahami seperti itu, ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada, ya, sesuatu pun makhluk yang semisal dengan Allah, ya, dalam segala sisinya. Wa basharuhu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, sehingga penglihatannya tidak akan melihat kecuali dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Wa yadahu allati yabtashu biha, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia, ya, melakukan sesuatu dengan tangan. Warijulahu allati yang syibiha, dan akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Allah akan membimbing dia sehingga adalah dia melakukan ketaat, melakukan amal kecuali dalam perkara yang dicintai Allah. Wa fi ba'dhi riwayat, di dalam sebagian riwayat yang lain dengan lafaz sabi yasma, dengan akulah dia mendengar, wa bi yusiru, dengan dirikulah dia melihat, wa bi yamtishu, dengan dirikulah dia berbuat, wa bi yamshi, dan dengan dirikulah dia berjalan. Wal makna, dan maknanya dijelaskan oleh beliau, anna mahabbat Allah, bahwasanya kecintaan seorang hamba kepada Allah, ya, idza istaghraqa biha al-qalbu, apabila hati seorang hamba itu telah tenggelam bersamanya, ya, itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, wastaulat alaihi, dan kecintaan itu telah menguasai hatinya, lam tanba'isil jawarihu, jiwa itu tidak akan bergerak, tidak akan bangkit, illa ila maradi rabb, kecuali menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah, wasaratin nafsu hina idzin mutmainnatan, ya, maka ketika itulah jiwa seorang hamba akan merasakan ketenangan. Dan seorang hamba tidak akan mungkin meraih ketenangan itu kecuali dengan taat kepada Allah. Seorang hamba tidak akan meraih ketenangan yang hakiki kecuali dengan seorang hamba mendahulukan keridhaan Allah dibanding keridhaan seluruh makhluk. Barang siapa yang mengalami kesedihan, kegundahan, dada yang sempit, maka ini pasti disebabkan karena kurangnya rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya tawakal, i'timadul qalbi, ketergantungan hati dia, harapan dia, rasa takut dia, cinta dia kepada Allah. Pasti seorang yang bermaksiat, yang berbuat durhaka, walaupun dia bisa melampiaskan syahwatnya, tapi dia tidak akan merasakan ketenangan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya pasti akan merasakan kesedihan, kegalauan, kegundahan, walaupun dia memiliki seluruh harta dunia ini, karena ketenangan, kebahagiaan yang hakiki itu hanya dengan taat kepada Allah, hanya dengan mendahulukan keridhaan Allah atas keridhaan seluruh makhluk. Barang siapa yang sedih, kalau gundah gulana, itu berarti karena lemahnya tauhid dia, karena dia menggantungkan kebahagiaan dia itu kepada makhluk yang penuh kekurangan, yang lemah, yang akan hancur, yang akan binasa, karena dia menganggap dengan kehilangan makhluk, apakah harta, apakah orang yang dicintai atau yang lainnya, dia menganggap bahwa itu adalah akhir dari segalanya, tidak ada kebahagiaan setelah itu. Dia melupakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, biyadil khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Tidak akan mungkin seorang hamba mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan seizin Allah. Betapapun seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan kebahagiaan kepada seorang hamba, tidak akan mungkin mampu mereka melakukannya. berkaitan dengan harapan. Karena siapa yang tawakalnya kepada Allah, dalam menghadapi ujian dia akan tenang, tegar. Ya, ini bukan akhir dari segalanya. Allah tetap hidup dengan kesempurnaannya, dengan segala kekayaannya, yang seluruh makhluk membutuhkannya, sementara Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluk. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ketika wafatnya Rasulullah SAW, ketika sebagian sahabat antaranya Umar bin Khattab tidak percaya Rasulullah SAW telah wafat, diingatkan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Karena siapa yang dia menyembah Muhammad, menggantungkan hidupnya, kebahagiaan dia, menggantungkan harapan dia kepada Muhammad, maka ketahuilah bahwa dia telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Namun barang siapa yang dia beribadah itu hanya kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian beliau membacakan ayat, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, sungguhnya engkau mati, pasti mati sebagaimana mereka juga akan mati. Atau di dalam ayat lain Allah mengatakan, afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu dia wafat atau dia terbunuh, tentunya semua itu dengan seizin Allah, apakah hal itu menyebabkan kalian berpaling ke belakang, murtad, kufur dan seterusnya? Tatkala seorang hamba bergantung kepada makhluk, pasti dia akan diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Sedih perkara yang tidak dilarang, perkara yang manusiawi, bahkan Rasulullah pun bersedih. Tetapi kalau kesedihan itu berlebihan, kemudian menafikan kekuasaan Allah SWT, menganggap bahwa musibah yang menimpa seorang hamba, ya, sudah akhir dari segalanya, tidak ada lagi makhraj jalan keluar setelah itu, maka ini yang tercela. Adapun hati bersedih, namun tetap, ya, dia tidaklah berbuat dan tidaklah mengucapkan dan tidaklah meyakini kecuali dalam perkara yang Allah ridhoi, maka ini tidak masalah. Adapun memang dunia ini memang Allah jadikan darul bala, darul imtihan, negeri ujian dan cobaan, kalau kita bersedih biasa, tetapi tidak boleh kesedihan kita menyeret kepada perkara yang dimurkai oleh Allah. Ketika Ibrahim putra Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah pun meneteskan air mata, innal quluba la tahzan, sungguh hati-hati itu ikut bersedih. Kemudian tadma'ul uyun, air mata pun bercucuran. Tetapi wala naqulu illa bima yurdi rahmah, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya dengan seorang mukmin. Walaupun dia sedih dan itu manusiawi makhluk, tetapi dia tetap tegar, kokoh. Dan tidaklah mengurangi, ya, rasa fikoh dia, kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika adanya ujian-ujian menimpa seorang hamba, sehingga dia akan jauh lebih tenang, lebih tegar menghadapi ujian, karena dia yakin semua itu, ya, memang dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, dan Allah mampu untuk mengganti yang jauh lebih baik dari apa yang Allah ambil. Karena dia bersandar kepada Allah, menyandarkan hidup dan matinya, ya, harapan dia untuk mendapatkan kebahagiaan hanya dia tujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk yang akan hancur, yang akan binasa, yang penuh kekurangan, penuh dengan aib dan seterusnya. Demikian juga ketika seorang hamba, dia adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang tinggi, maka dia pun tidak akan takut kepada makhluk. Dia yakin bahwa Allah melihat, mendengar, dan tidak akan menyia-nyiakan pahala dia, tidak akan menelantarkan dia tatkala dia ditimpa musibah, ditimpa ujian dalam kondisi yang paling kritis sekalipun. Dia yakin terhadap janji Allah. Ima di dunia wa ima di akhirat. Inna lana nansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sungguhnya kami pasti akan menolong orang-orang yang beriman, yang para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari berdirinya para saksi di hari kiamat nanti. Sehingga ketika dia tertimpa rasa takut, ya, ada bahaya mengancam dia, musuh atau kezaliman, atau dia takut terhadap suatu musibah, kehilangan harta dan yang lainnya, seorang mukmin rasa takut dia kepada makhluk tidak melalaikan dia kepada Allah, bahwa di sana Allah, ada Allah SWT Zat yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga dia tetap tenang, yakin dengan janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan hilang, akan berganti ketakutan dia kepada makhluk menjadi ketenangan karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah itu akan menjadi tenang jiwa itu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah itu hati-hati itu akan merasakan ketenangan. Tidak ada cara yang lain untuk seorang hamba bisa meraih ketenangan kecuali dengan mengingat Allah SWT, mengingat zatnya, mengingat sifat-sifatnya, mengingat ampunannya, mengingat kekuasaannya, dan seterusnya. Itu akan membuat jiwa itu tenang. Dan ini adalah merupakan sifat-sifat para nabi, yang mereka ini walam yakhsha ada ahadan ilallah, tidak merasa takut kepada seorang makhluk pun. Rasa takut mereka hanya kepada Allah. Dan inilah yang Allah perintahkan, falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku kalau memang kalian beriman bahwa segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak akan terjadi satu musibah pun kecuali dengan kehendak Allah. Tidak akan maju satu langkah seorang hamba ataupun dia mundur setapak kecuali dengan kehendak Allah. Sehingga yakin, tenang. Musibah yang menimpa dia bukan karena kehebatan, karena kekuasaan musuh. Memang perkara yang Allah kehendaki. Dan itu pun merupakan pilihan yang terbaik bagi seorang hamba. Pilihan yang Allah pilihkan untuk dirinya jauh lebih baik daripada pilihan hamba itu untuk dirinya sendiri. Kalaupun musibah itu harus terjadi atau sudah terjadi pada seorang hamba, dia berbaik sangka kepada Allah. sehingga dia akan ridho, akan tenang. Karena kewajiban seorang hamba yang tidak memiliki hak sama sekali kepada Allah, yang memiliki seluruh hak yang segala makhluk adalah miliknya, adalah ridho. Kita hanyalah makhluk. Itu pun kalau kita ridho, Allah tidak akan menyanyiakan keimanan kita, sehingga dia tidak pernah takut kepada makhluk, tetap tegar kokoh di atas al-haq bagaimanapun hebatnya ujian dan musibah itu. Itu pun dia yakin ala inna nasrallahi qarib, yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat, imma di dunia imma di akhirat. Kalaupun dia tidak selama di dunia, maka berapa lama kehidupan dunia ini, sampai-sampai di antara sahabat ada yang membuang kurma yang lagi ditelan dia karena terlalu lama menunggu janji Allah. Terlalu lama kalau dia hidup di dunia, dia ingin segera terbunuh di jalan Allah, kemudian ya, menuju keridhaan Allah. Itu keadaan orang-orang yang mereka takut kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada makhluk. Semakin sempurna rasa takut seorang hamba kepada Allah, akan semakin dia tidak memiliki rasa takut kepada makhluk, semakin berani. Dan orang yang paling berani adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih berani daripada beliau, karena iman, karena tawakal, karena yakin bahwa seluruh makhluk itu ma min nasiyatin illa huwa akhidun ma min dabatin illa huwa akhidun bin nasiyatiha. Ya, tidak ada satu binatang pun atau satu makhluk pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya, Allah yang menguasai dengan kehendak Allah, dengan pengaturan Allah. Bukan karena makhluk itu bisa berbuat sendiri, memiliki kehendak sendiri, tidak. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Kalau kita yakin bahwa semua segala sesuatu dengan kehendak Allah, kita ridho dan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Di samping introspeksi bahwa tidaklah musibah, tidaklah hal yang menyedihkan, yang menakutkan menimpa pada diri kita kecuali sebab dosa yang kita lakukan. Tidak mungkin Allah mendzalimi hambanya walaupun mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah. Orang-orang yang memiliki rasa takut yang sempurna kepada Allah, maka Allah akan memberikan mereka haibah, makhluk akan takut kepada mereka. Para ulama, para nabi, para ya, sebelumnya para nabi terdahulu mereka yang paling terdepan, orang-orang sempurna rasa takutnya, memiliki haibah, kewibawaan. Kita mau berbuat maksiat terang-terangan di depan mereka, gak akan berani gitu. Sebaliknya orang yang lemah rasa takut dia kepada Allah, maka dia akan dipermainkan, dihinakan, direndahkan oleh makhluk. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepada dia. Sebaliknya barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah akan menjadikan dia takut kepada semua makhluk. Jadi pengecut, orang yang paling pengecut adalah orang yang paling dengar kepada Allah. Sementara orang yang paling berani adalah orang yang paling taat kepada Allah. Karena dia yakin dengan ketaatan dia ini, Allah tidak akan menyanyiakan dia, Allah akan menolongnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW melakukan sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah yang secara zahir merugikan kaum muslimin, sehingga sampai di antara sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bukankah ya nahnu al-haq wa hum al-dhalal, bukankah kita dapat al-haq, mereka dapat kebatilan. finar, bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita kalau kita berperang melawan mereka akhir surga, sementara mereka yang terbunuh ada di neraka. Kenapa kita harus melakukan perjanjian yang menghinakan kita, yang merugikan kita? Tuhannya seperti itu ya, menurut para sahabat sebagian mereka. Tetapi Rasulullah SAW yang wama yantikunil hawa, ya, yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, semua langsung dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beliau dengan tegar menjawab, inna wa'dahul haqq, janji Allah sesungguh benar. Huwa nasir, pasti. Huwa nasirun, ya Allah pasti akan menolongku. Tidak suudzon, tidak berburuk sangka dengan apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah tetapkan. Yakin dengan pilihan Allah, dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memilih untuk dirinya sendiri dengan pilihan dia. Tapi dia serahkan, ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku hanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, karena sungguhnya Allah itu basirun bil ibad, ya, maha melihat, maha mengetahui hamba-hambanya. Sebaliknya barang siapa yang lemah rasa takut dia kepada Allah, pasti dia akan ketakutan kepada makhluk, dijadikan rendah, dijadikan hina, dijadikan bulan-bulanan, diperbudak. Maka apa yang Allah turunkan kepada kita berupa syariat, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita ini berupa ajaran al-qanun sunnah, adalah dalam rangka mengangkat kehinaan seorang hamba dari ubudiyah kepada makhluk, penghambaan kepada makhluk. Tidaklah makhluk satu dijajah, direndahkan kecuali karena lemah dia, karena kelemahan dia dalam masalah akidah. Kalau dia seorang yang berani, seorang yang bersandar bertawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dia tidak akan rela dijajah. Kalau semboyan ayah-ayah kita nih, ya hidup mat, apa? Lebih baik merdeka atau bergalang tanah, ya. Apa itu? Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Orang-orang yang dijajah, yang diperbudak itu karena enggak berani melawan, iya kan? Iya apa ya? Kalau mereka itu yakin dengan janji pertolongan Allah, apalagi mereka beriman, bertaat kepada Allah, akan berani. Lebih baik saya mati dapat jannah daripada saya dijajah, direndahkan. Mati mereka mulia, hidup pun mulia, tidak diperbudak, tidak dijajah. Iya apa ya? Kan seperti itu. Berarti kehinaan, pangkal sumber kehinaan, kerendahan itu lemahnya tauhid seorang hamba, lemahnya harapan dia, ketergantungan dia, tawakal dia kepada Allah. Kalau orang imannya kuat, kokoh, tegar, terus al-haq, dia akan rela mengorbankan. Dia yakin Allah akan menolong saya, saya akan berjuang membela diri, saya gak mau direndahkan oleh makhluk, saya akan lawan orang-orang yang mendzalimi saya. Kalau saya mati, itu adalah kemuliaan. Dan surga di akhirat jauh lebih baik daripada dunia yang rendah. Kalau saya menang di dunia ini, itulah pertolongan dari Allah, bukan karena kehebatan saya. Mulia di dunia dan di akhirat. Seorang mukmin itu tidak ada yang rendah, tidak ada yang hina. Ya. Makanya Allah mengingatkan, ya, di dalam ayatnya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sungguh yang kalian adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi, kalau syarat yang kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan tentunya keimanan seorang hamba itu bertingkat-tingkat. Kemuliaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba, ketenangan, kebahagiaan di dalam menghadapi kehidupan dunia ini, tergantung jauh mana keimanan dia kepada Allah semakin kokoh, semakin kuat keimanan dia, akan semakin tenang, semakin bahagia, diberikan ketenangan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Adapun semata-mata seorang hamba mendapatkan fasilitas dunia, harta, jabatan, pangkat, kedudukan tanpa disertai keimanan, maka sungguh itu adalah hanya sebagai siksaan bagi pemiliknya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hadid dunya wa tashaqu anfusuhum wahum kafirun. Jangan kalian merasa heran, merasa kagum, membuat kalian tertipu dengan harta-harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu. Mereka yang menguasai dunia, raja dunia, semua mereka memiliki teknologi canggih, memiliki perjataan nuklir, memiliki harta yang melimpah dan seterusnya. Jangan membuat kalian tertipu. Kalau kita melihat dunia, kita akan rendah, merasa rendah, kita ini orang yang miskin, kita gak punya apa-apa, kita lemah, menganggap orang-orang barat itu orang yang mulia, orang yang tinggi, kalau kita lihat dari segi dunia. Tetapi Allah ingatkan, innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya, sungguhnya Allah itu hanyalah menghendaki dengan harta-harta yang mereka miliki untuk menyiksa mereka di dunia. Harta yang mereka miliki itu jangan dianggap sebagai nikmat bagi mereka, justru apa yang mereka miliki sebagai siksaan yang tidak akan pernah memberikan kebahagiaan dan ketenangan pada mereka. Dan ketika nyawa-nyawa mereka melayang, mereka adalah orang kafir. Apa manfaatnya harta sepenuh bumi ini sesudah mereka meninggal dalam kekafiran? Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an lastadaw bihi. Seandainya orang-orang kafir memiliki harta sepenuh bumi, pasti mereka akan menggunakannya untuk menebus adab Allah di hari kiamat nanti. Apa yang tersisa coba? Harta sepenuh bumi tanpa iman dan amal soleh tidak akan pernah memberikan kebahagiaan. Seandainya harta itu memberikan kebahagiaan, kenapa orang-orang yang kaya di antara mereka ada yang bercerai, ada yang keluarganya berantakan, ada yang nenggak pil koplo, ada yang nenggak narkoba dan sebagainya? Kurang apa mereka dari sisi finansial, dari sisi ya, dunia, jabatan, pangkat, kedudukan? Apakah mereka merasakan kebahagiaan yang itu katanya yang dicari oleh semua manusia? Bukankah semua orang itu klaim mereka cari apa? Kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang model apa? Yang mana yang mereka cari? Mereka sungguhnya adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Allah memberikan mereka harta yang aturan nikmat dari Allah, yang Allah tidak melarang seorang hamba menggunakan harta. Silahkan mencari dunia, silahkan ya kalian menikmati harta. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Itu adalah sebagai sarana seorang mukmin untuk meraih kehidupan yang abadi, yang kekal, yang abadi, yang sebenarnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kata Allah. Carilah dengan apa yang memang Allah telah berikan kepada engkau dari harta dunia itu. Cari kebahagiaan, keselamatan di negeri yang abadi, di kehidupan yang sebenarnya, yang tidak akan terputus, yang tidak akan berakhir, kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yang tidak bercampur dengan kesedihan, yang tidak bercampur dengan penderitaan. Silahkan. Adapun barang siapa yang dia hanya mencari kehidupan dunia, dia telah merasa puas, ridho karena pendeknya pandangan dia, dangkalnya akal dia, tidak melihat hakikat yang sebenarnya. Dia melihat mata morgana sebagai air, ketika dia datangi tertipu, maka dia tidak akan merasakan namanya kebahagiaan. Berapapun dia mendapatkan dunia ini, berapapun mereka mendapatkan harta dunia. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Maka jangan kalian tertipu dengan kebebasan orang-orang kafir itu merajalela di permukaan bumi ini, di muka bumi. Ya. Jangan tertipu. Farihu bil hayati dunia, mereka bangga senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sangat sedikit. Di ayat yang lain Allah mengatakan zuyina lil ladzina kafaru hayatud dunya. Kehidupan dunia dijadikan indah di mata orang-orang kafir. Wa yashkuruna minal ladzina amanu, dan mereka merendahkan, melecehkan orang-orang yang beriman karena kedurhakaan, apa, karena kefakiran mereka, karena melihat mayoritas orang-orang yang beriman itu orang-orang yang kiri, mereka rendahkan, ya, mereka hinakan, karena mereka mentang-mentang mereka ini orang-orang yang memiliki harta. Walladzina walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah, padahal di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, orang-orang bertakwa itu lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir itu. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Adapun rezeki itu Allah berikan memang kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hisab. Dunia rendah, Allah tidak pernah menilai kemuliaan seorang dengan dunia, dan barang siapa yang Allah berikan dunia, tidak Allah berikan jaminan dia kebahagiaan. Jaminan kebahagiaan yang Allah berikan hanyalah kepada orang-orang yang taat kepada Allah, yang mendahulukan keridhaan Allah atas keridhaan yang lain. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan pula celaka. Layadilu walayshko, tidak akan celaka. Waman aarohu andikri fa inna lahu ma'iyatazonka. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, lebih mengikuti hawa nafsunya, harapan dia, ketergantungan hatinya, tawakal dia, rasa takut dia, dia tujukan kepada makhluk, tidak dia arahkan kepada Allah SWT yang memiliki alam semesta ini, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang sempurna, yang darinya lah segala kebaikan yang ada pada makhluk. Maka orang yang semacam ini pasti dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Lama halalah, tidak bisa tidak, tidak ada jalan yang menghindar bagi dia. Mesti kesedihan, ya, kegalauan, kegundahan, rasa takut akan menimpa mereka. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, beramal soleh, ya, yang mereka Allah akan berikan kebahagiaan. Ya. Wasarati nafsuhina idin mutmainatan. Ya, ketika itulah, ketika seorang hamba, ya, lebih mencintai Allah atas segala makhluk, maka jiwa itu akan merasakan ketenangan. Bi iradati maulaha an muradi muradi awahawah, karena dia lebih, ya, mendahulukan keridhaan Allah, lebih mendahulukan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menuruti keinginan hawa nafsu dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at. Ya. Siapa yang hafal? Surat An-Nazi'at ini. Ya. Salah hawa nafsu ini. Hah? Fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa asharul hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa inal jahima yal ma'wa, maka neraka lah tempat kembali dia. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata yal ma'wa. Ada orang-orang ya, yang dia takut terhadap perjumpaan dengan Allah SWT berdiri di hadapannya untuk diminta pertanggungjawaban, ya, maka hal itu mendorong dia meninggalkan hawa nafsunya, menahan diri dari memenuhi hawa nafsu dia yang rendah, maka Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan menyiapkan bagi dia surga yang penuh kenikmatan. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, para malaikat akan menyambut mereka di setiap pintu untuk surga seraya mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian di dunia, sabar di dalam menundukkan hawa nafsu, sabar di dalam mencari keridhaan Allah. Wal ladzina sabaru ibtigha'a mardhatillah, orang-orang yang sabar mengharapkan keridhaan Allah. Mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak suka bertemu Allah, tidak suka kehidupan akhirat, lebih cinta dengan dunia. Waradu bil hayati dunia, mereka lebih ridha, lebih puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, mereka sudah merasa tenang, puas. Lah, sudah enggak mikir, sudah fly sudah dengan dunianya. Ya. Melayang. Yang satu dengan judinya, yang satu dengan perempuannya, yang satu dengan komernya, yang satu dengan musiknya, yang satu dengan macam-macam dunianya. Yang tidak ada dalam hati kecuali dunia, dan dunia sudah akhirat itu enggak ada. Apa itu akhirat? Ya. Namu tuwa nahya wa mayuhlikuna iladar, kita hidup dan kita mati, enggak ada yang dirasakan kecuali masa saja. Hidupnya dunia saja, ya itulah dunia kita. Senang-senang, puaskan, nikmatilah. Jangan disiasakan masa muda berlalu, yuk bersenang-senang, puas-puaskan. Itu bisikan-bisikan syaitan. Ketika itu mereka sudah merasa tenang dengan kehidupan dunia, puas, sudah enggak mengharapkan lagi, sudah enggak berharap, mikirnya banget berangan-angan, ya Allah, jadikanlah diriku kekal di dunia saja, enggak usah ada akhirat, sudah. Kenapa harus diuji-uji, sudah di dunia cukup puas. Ya, sudah. Nyesal ada surga neraka, sudah di dunia cukup, yang penting hidupnya kekal. Seperti orang-orang Yahudi, ya waddu ahaduhum la yu'ammaru alf sana. Salah seorang mereka, orang Yahudi itu, ada yang ingin diberi umur 1000 tahun karena rakusnya kepada dunia. Wa ma huwa bi muzahzihi minal azabi ayu amman. Padahal usia yang sepanjang apapun 1000 tahun atau 1 juta tahun atau 1 triliun tahun, kalau orang enggak beriman kepada Allah, tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Tidak akan bisa menyelamatkan seorang dari azab Allah berapapun umur dia diberikan. Makanya orang-orang yang layar guna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, waradu bil hayati dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia sehingga berbuat durhaka, memilih yang rendah-rendah, diberikan bubur milih comberan, ya, diberikan mutiara milih kerikil. Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia yang penuh sampah, ya, mereka tenang dengan kehidupan dunia ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun, karena orang-orang yang lalai dari memperhatikan ayat kami, tidak peduli. Kalaupun membaca sekilas, jadikan ayat kami sebagai ya ittakhadhu laibaw huzwa, jadikan permainan dan sedau gurau. Ittakhadhu dinahum laiba walahu, menjadikan agama mereka sebagai permainan dan perkara sia-sia. Beragama itu apa yang enak? Ya, kalau ada undangan, ada walimah, datang semangat. Ya, semangat. Naik haji semangat, oh naik pesawat, pesawat di sana bisa shopping di apa, bisa belanja ini, belanja itu, enak naik haji itu. Nanti pulang bisa disebut Pak Haji itu langsung naik pangkat. Ya. Tetangganya enggak manggil Pak Haji sewot, kamu tuh enggak hormat sama orang tua, kurang ajar. Nah, seperti itu. Senang, yang menyenangkan, apalagi ya, yang lainnya, nikah, giliran puasa, aduh berat. Apalagi jihad. Sholat aja, banyak kaum muslimin yang naik haji tapi enggak sholat. Wakil hanya seperti itu. Ya. Kalau urusan makan-makan, semangat. Ya, makanya kalau dilarang jangan makan kebid'ahan, waduh, nanti jatah saya tiap malam Jumat hilang. Iya seperti itu. Ya, dunia alasannya bukan karena Allah. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu ya'malun. Ya, bima kanu yaksibun. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan neraka akibat perbuatan mereka. Waliyadu billah. Ya hadza wahai hamba Allah, u'budullah li muradi. Maka sembahlah Allah li muradihi. Sembahlah Allah dengan mengikuti keridhaannya. Min kala li muradika minhu. Sembahlah Allah dalam rangka engkau mencari keridhaan Allah, bukan engkau ingin memuaskan dirimu menuruti hawa nafsumu. Faman abadahu li muradi, barang siapa yang menyembah Allah karena kepentingan dia, dia menyembah Allah itu hanya karena ingin memenuhi kebutuhan dia. Fahuwa mimman ya'budullaha ala harfin. Maka termasuk orang-orang yang menyembah Allah di atas jurang. Ya, harf itu secara harfiah itu di atas ujung yang dikatakan huruf gitu ya. Ketika beribadah kepada Allah hanya dalam perkara-perkara yang menyenangkan saja. In asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan maksudnya, ya, maka dia pun akan tenang, ya, merasa tenang, semangat, ya, senang. Wa in asabahu fitnatun. Kalau dia ditimpa ujian karena memegangi agama Allah, in qalaba ala wajhi, dia pun memalingkan, ya, putar haluan, ya, ngacir, lari 1000 langkah, ya, apa namanya, lari 1000 langkah, ngambil 1000 langkah, ya, seperti itu, ya. Seperti orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika perang Uhud. Sebelum terjadi pertempuran, mereka sepertiga dari pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Salul ini, ya, ngajak pulang, ya, celaka sudah nanti kalau kita perang, habis kita, seudhan kepada Allah, ya, menganggap Allah tidak akan menurunkan pertolongannya, menganggap ya inilah kebinasaan, ya, tidak percaya dengan janji Allah. Itulah karena dia menyembah Allah hanya karena untuk memuaskan ambisi dunia media, bukan ingin cari kerana Allah, bukan ingin cari balasan di negeri akhirat. Khosirat dunia wal akhirat. Orang yang semacam ini dia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wa ma taqawiyatul ma'rifah, maka ya semakin kuat ma'rifah, ma'rifah seorang hamba, pengetahuan dia ya, terhadap Allah dan sifat-sifatnya, hakikat ya, ilmu syariat, hakikat dunia dan akhirat, amanah yang diutamakan. Kapan ma'rifat itu kuat, wal mahabbatu, dan kecintaan seorang hamba kepada Allah kuat, menancap, kokoh di dalam hati. Lam yurid sahibuha, maka pemiliknya, orang yang memiliki ma'rifat dan mahabbah ini, ya, tidak akan menginginkan illa ma yuridu maulahu, tidak akan menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah, mengutamakan keridhaan Allah. Ya, tidaklah maju dan mundur kecuali karena Allah. Ya. Sehingga contohnya kalau orang itu berperang, dia berperang bukan karena dia pemberani, memang karena perintah Allah. Tapi dia pun mundur bukan karena pengecut, karena memang terkadang membutuhkan kita untuk mundur. Sehingga ketika datang kewajiban berjihad, yang mendorong dia itu bukan karena semangat jihad pemberani yang dulu jadi preman di kampung suka malak tetangganya, bukan karena itu. Ya. Tapi memang perintah panggilan. Tapi ketika ya, ufu aidiakum, tahan tangan, mundur, sudah sekarang sudah saatnya. Nah, kita sudah menang atau sudah kejata-kejata harus menahan dari peperangan. Maka sami'na wa atha'na. Bukan karena pengecut. Ya. Karena sebagian orang di antara manusia ketika yang memiliki sifat pengecut, ketika diperintahkan perang, ya, enggak mau. Tapi sebaliknya orang yang kelebihan semangat disuruh mundur, nekat maju. Ya ada semacam itu. Ya. Ada yang nantang perang cari gara-gara. Ya, seperti itu. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan, la tamannau liqal adu, jangan kalian berangan-angan bertemu musuh. Fa idza laqituhum, laqitumuhum fasbutu. Tapi kalau kalian ketemu dengan mereka ya tegar, jangan minggat. Nah, seperti itu. Wa fi ba'dil kutubi as-salimah, disebutkan dalam sebagian kitab-kitab yang terdahulu, man ahaballaha lam yakun syai'un indahu atharu min ridha. Barang siapa yang dia mencintai Allah, maka tidak ada sesuatu di sisinya yang lebih dia utamakan dibandingkan keriduan Allah. Ya. Lebih mendahulukan keriduan Allah atas yang lainnya. Ya, apapun resikonya, pahit ataupun manis, ya, akan tetap dia mengutamakan keriduan Allah. Wa man ahabba dunya, sebaliknya barang siapa yang lebih mencintai dunia, lam yakun syai'un indahu athara min hawa nafsi. Tidak ada yang lebih dia utamakan kecuali hawa nafsunya. Ya. Apa yang bertentangan dengan hawa nafsunya, itulah yang dianggap kebatilan. Sementara apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, itulah yang dinamakan kebenaran. Ya. Inilah orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Bagaimana mau melakukan gerhana? Sementara gak ada gerhana, ya udara lain kan. ya wajib ya, atau yang disyaratkan ya pada tempat-tempat yang memang mereka melihat gerhana. Yang penting kan dipastikan itu gerhana, entah mau teman mendung atau teman payung. Ya artinya kan seorang itu mengatakan gerhana itu kan ada buktinya, sudah menyimpulkan, ya menetapkan, menghukumi, oh ini gerhana. Ya. Kalau awal dari pagi mulai terbit fajar mendung terus, bisa nggak kita mengatakan itu gerhana? Dari mana? Apa dalilnya? Saya nggak bisa. Ya kan? Dan tidak boleh kita bersandar dengan apa perhitungan-perhitungan ahli falak, nggak boleh. Ya, kita dalam perkara semacam ini kita harus berpedoman dengan persaksian. Apa yang kita saksikan? Kalau disaksikan, ya seperti Rasulullah mengatakan, sumuli ru'yati. Silakan kalian puasa, kerjakanlah puasa dengan ru'yah melihat hilal, ya atau menggenapkan bulan Syaban, kan seperti itu. Awal setiap bulan itu dengan rupiah. Awal setiap bulan ya. Jadi perlu diketahui bahwa rupiah hilal itu bukan hanya ketika kita mau puasa dan mau Idul Fitri saja. Ya. Kalau di negeri-negeri yang seperti kadang Saudi Arabia, itu di sana ada petugas hilal setiap bulan. Dipercaya, ahli dan terpercaya ya untuk melihat hilal. Sehingga untuk menentukan tanggal waktu itu pemerintah sudah mengatur, oh ini sekarang sudah masuk bulan sekian, diumumkan ya, atau ada perubahan sudah masuk bulan berikutnya, diumumkan. Memang secara asal dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya Rasulullah mengatakan asyahru ya tis'un wa isrun ya tis'ah wa isrun, namanya satu bulan itu 29 hari itu kebanyakan ya. Tetapi ya makanya karena itu ada ru'yah, ini kan kebanyakan ghalibul ahwal, mayoritasnya tidak berlaku mutlak. Seandainya ini berlaku mutlak, tentu Rasulullah tidak akan memerintahkan berpuasa dengan hilal cukup dengan hitung-hitungan ya kan? Diperintahkannya untuk ru'yatul hilal ini menunjukkan bahwa waktu itu bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Hitungannya ya. Untuk memastikan bahwa bulan tersebut telah berganti, telah masuk waktu yang Allah perintahkan untuk menjalankan ibadah padanya. Bulan dikalenderkan itu tidak akan? Kalau dikalenderkan, ya Allah alam. Yang jadi pertanyaan, apakah dia bisa valid? Itulah masalahnya. Karena ya, kalau seorang itu pada ya, tanggal 29 dia ru'yah ternyata hilal belum terlihat, bagaimana? Apa bisa menentukan seperti itu? Padahal pergantian bulan itu kan harus dengan adanya hilal. Kemudian menentukan sekarang kalau ditentukan, kalau ditotalkan jumlahnya kan 300 berapa? 11 berapa? 54 ya. Selisih 11 hari ya. Itu kalau dibagi 12 berapa? Jadinya berapa? 29,5. Nah. Kalau dikatakan 29,5, nah terus yang setengah ini kemana? Ya, yang setengah ini dikemanakan? Ya, dimasukkan kemana? Berarti otomatis ada yang 30, ada yang 29. Lah dasarnya apa menentukan 30, menentukan 29 itu? Oh, sudah jelas nanti kabutannya itu dari mana? Itu hanya berlaku ketika orang itu sudah ru'yah, enggak mendapat dia infa'in huma alaikum, kalau ditutup mendung baru digenapkan bulan Ramadan misalnya. Kan seperti itu. Baru berlaku penggenapan 30 itu berlaku ketika ru'yah itu enggak menghasilkan, padahal sudah hitungannya 29 hari. Yang itu adalah asal hitungan bulan itu. Jadi menentukan 30 dan 29 itu dengan ru'yah, bukan dengan ditetapkan dahulu. Nah, ini enggak boleh ya semacam menulis syariat. Ataupun kalau ada keterangan, ini hanyalah perkiraan. Ya, mungkin bisa terjadi kemajuan atau kemunduran sehari dua hari berdasarkan ru'yah rutin tiap akhir bulan, maka menyesuaikan. Kalau ada keterangan semacam itu, oh iya mungkin masih ditolerir. Tapi kalau mutlak sudah ditentukan bulan ini 30, bulan ini 29 dari mana? Ya, itu adalah rajma bil ghaib, menerka-nerka perkara yang ghaib. Iya Pak ya? Nah, seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa istilah penanggalan itu kita harus menggunakan penanggalan hijriah dalam maksud tasabbuh sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Waqi', yaitu kita menggunakan kalender ya Masehi karena termasuk apa perbuatan tasabbuh bil kufar ya kan. Yang dimaksud dengan penanggalan hijri atau islami ya, itu tidak berarti kita menulis tanggal, membuat tanggal kalender, tapi dihitung. Kalau sudah masuk bulan ini ya, dianggapnya tanggal 1. Oh, dicatat kah, mau diingat dalam hati. Ya. Kan bisa kan? Bukan berarti harus di buat kalender dengan gambar Ka'bah atau gambar oh inilah kalender resmi. Enggak seperti itu maksudnya. Ya. Kalau seperti itu yang dimaksud, apakah ada? Ya, di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, lah memulai dengan dari Umar bin Khattab, ya, dengan mulai hijrahnya Rasulullah. Apa sudah ada? Ya, di apa kantor ruangnya Khalifah, kalender terbuat dari kulit kambing, enggak ada semacam itu. Enggak ada kan? Enggak dituntut yang semacam itu. Intinya, ya dihitung. Ya, orang kan menghitung itu bisa dengan hafalan, bisa dengan mudah lah, saya kira bukan perkara yang gampang, apalagi hitungan enggak sampai ribuan sehari cuma 29 hari bisa dihitung, dimudahkan. Kalau ya, mungkin ribuan apalagi ada koma-komanya ya, itu mungkin repot ya, harus dibuat sendiri maksudnya, enggak harus ditempel di dinding kan seperti itu. Yaitu yang dimaksud kalenderisasi ya tarikhi penggunaan apa penanggalan. Sekali lagi tidak diharuskan orang itu dengan membuat apa yang sudah apa menjadi keumuman di manusia dengan ditentukan tanggal sekian harinya ini hari itu, tidak harus demikian. Kalau dia pengen menggunakan itu, dihitung sendiri kan bisa. Ya, di keluar kepala itu bukan perkara yang sulit. Ya. Kalau menetapkan memastikan, ya, bahwa ini tanggal sekian dengan kalender, pasti, ya, realitanya, ya, pasti akan ya, tidak bisa sama persis. Para ulama ketika mereka menulis, ya, dalam karyanya, misalnya kitab ini selesai ditulis tanggal sekian, misalnya itu dengan hitungan bukan dengan kalender yang nempel di dinding, tidak seperti itu ya. Ya. Ataupun kalau kita khawatir akan jadi apa hal yang menyelisih seperti itu, ya, sebaiknya kita tidak menggunakan. Ya, itu lebih ahwat, lebih hati-hati. Jadi kita tidak mengatakan bid'ah, ya, karena untuk mengatakan bid'ah itu perlu para ulama. Ya. Tapi realitanya dari hitung-hitungan kita berdasarkan beberapa kaidah dari nas-nas itu seperti itu kenyataannya. Gak bisa kita langsung menentukan di awal sekian-sekian seperti itu. Ya, masalahnya di negara kita sudah ada belum? Ya, walaupun sifatnya tidak dipublikasikan, ada enggak yang dari mungkin Badan Hisab dan Ru'yah yang terdepak itu, mereka tiap bulan atau sudah menetapkan apa awal bulan ini tanggal ini atau hari ini. Kalau sudah ditentukan, kita berpatokan dengan itu, karena mereka yang resmi diakui oleh negara itu dianggap. Nah, kita mungkin bisa lihat di situsnya, ya kan, artinya kan tidak diumumkan dalam Quran setiap hari, oh ini sudah masuk bulan ini, enggak ada. Mungkin di situsnya atau mereka melakukan edaran dan seterusnya. Anda juga kurang tahu dalam masalah ini. Adapun di melangkah Al-Arabiyah Saudi, ya, seperti itu, ya, sudah ada yang mengumumkan, memberitahu pada umat, ya, bahwa tanggal sekian sudah masuk bulan ini. Sehingga awal dengan ru'yah itulah ditentukan awal penanggalan bulan per bulan, sifat, bukan per tahun. Kalau per tahun nanti ya kalender abadi bisa, apa sulit? Ya, tentukan sampai tahun 10.000, nggak tahu ada nggak tahun 10.000. Apalagi 2012 kiamat, katanya. Ya, kaburo kalimat tentang hujumin afwahim, ya, alangkah besarnya kedustaan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iya kuluna illa kadhiba wa ba'am suwab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.